Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salam ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamidin wa ba'du. Qala syarih hafizahullahu ta'ala wa kadhalika minhum man faraqa baina sunnah. Demikian juga di antara sikap yang tidak tepat berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sikap sebagian orang yang membedakan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Semacam Mu'tazilah dan orang-orang yang berjalan di atas jalan mereka. Mereka tidak mau berhujah dengan sebagian hadis sahih. Mereka mengatakan yang boleh jadi hujah hanya hadis yang mutawatir, yang sanadnya banyak. Adapun hadis ahad yang sanadnya sedikit, maka tidak bisa jadi dalil dalam masalah akidah. Maka mereka tidaklah berdalil dengan hadis yang sahih dalam masalah akidah jika sanadnya sedikit. Demikian anggapan mereka. Lalu sebagai gantinya mereka malah bersandar pada kawaid mantiqiyah, pada kaedah-kaedah logika. Alal kawaid akliyah, kaedah-kaedah akal yang mereka buat sendiri. Maka jika kaedah tersebut menyelisih hadis yang sahih, yang valid dari Rasulullah SAW, maka mereka memilih untuk berpegangan pada kaedah akal mereka dan mereka tolak hadis. Cara menolak hadis, bita'wil boleh jadi mereka otak-atik hadis, mereka tafsirkan dengan tafsiran yang tidak pas. Wa imma bitakdzib, atau boleh jadi dengan mereka belak-belakan menolak hadis, mendustakan hadis, atau menuduh sahabat yang meriwayatkannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah sikap orang-orang yang menyimpang terhadap hadis-hadis yang tidak sesuai dengan selera mereka. Maka boleh jadi jika hadisnya tersebut dianggap hadis yang ahad, sanadnya sedikit, maka mereka tolak mentah-mentah. Kami tidak menerimanya. Ini Nabi tidak mengatakannya. Namun jika hadisnya adalah hadis yang tidak mungkin mereka tolak mentah-mentah, maka mereka boleh jadi dengan beralasan, dengan berkedok, dengan mempertanyakan dan menuduh sahabat yang meriwayatkan hadis. Ini hadis ini diskriminatif dengan perempuan. Ini karena sahabatnya itu punya masalah dengan istrinya. Sebagainya mengatakan demikian. Dan ini bukan satu hal yang saya buat-buat. Sebagian orang mengatakan semacam itu. Maka dia memberitakan hadis-hadis yang diskriminatif, yang bias gender, dikarenakan dia punya problem dalam masalah seksual dengan istrinya. Atau kemudian mereka tafsirkan takwil, yaitu mereka otak-atik, mereka tafsirkan dengan tafsiran yang bisa sesuai dengan seleranya. Inilah bisa dikatakan tiga cara yang secara umum dipakai oleh orang-orang yang menyimpang dari jalan yang benar, menyikapi hadis-hadis yang tidak sesuai dengan selera dan keinginannya. Maka mereka ini adalah juga termasuk orang yang menolak sunnah di samping kategori bentuk pertama, penolakan yang pertama, yang hanya mencukupkan diri dengan Al-Quran. Meskipun mereka tidak menolak semua sunnah, akan tapi mereka menolak mayoritas sunnah. Karena hadis ahad itu yang paling banyak daripada hadis yang mutawatir. Dan ini adalah akidah yang batil dan ini adalah sebuah kesesatan dan penyimpangan tanpa diragukan. Karena mereka menihilkan hadis Nabi atau sebagian hadis Nabi. Jika hadis Nabi seluruhnya atau sebagiannya dinihilkan dan tidak dianggurkan, tidak dipakai, maka robohlah banyak dari syariat. Dan lalu apa makna taat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan dalam Al-Qur'an? Kemudian di samping itu sikap semacam ini menyelisih jalan ahlul haq, jalan para pembela kebenaran dari zaman ke zaman sejak masa sahabat dan orang-orang setelahnya yang mereka berhujah dan berdalil dengan hadis yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanpa membedakan sanadnya banyak ataukah sedikit. Baik dalam masalah akidah ataukah non-akidah. karena mereka mengamalkan firman Allah Ta'ala, wa ma atakum rasulu, semua perintah yang diberikan oleh Rasul ambillah, dan semua yang dilarang berhentilah dan tinggalkanlah. Demikian juga firman Allah Ta'ala, siapa yang taat pada Rasul, maka dialah orang yang taat kepada Allah. Jika kalian mau taat kepada Nabi, niscaya kalian mendapatkan hidayah. Maka berdasarkan surat An-Nur ayat yang ke-54, mafhum khulafahnya, maka orang yang tidak mau taat kepada Nabi, tidak mau mentaati hadis, maka tidak berada dalam hidayah. Bahasa halus untuk mengatakan, berada dalam kesesatan. Karena dalam bahasa Indonesia lain, antara mengatakan sesat dan tidak mendapatkan hidayah. Ya, tidak mendapatkan hidayah itu sama dengan sesat. Namun nilai rasanya berbeda. Nilai rasanya berbeda. Ya, tidak mendapatkan hidayah itu lebih halus. Padahal kalau blak-blakan ya artinya sesat. Gitu. Ila ghairi dzalika dan yang lainnya. Maka berhujjah dengan hadis adalah di antara usul prinsip penting Ahlussunnah wal Jamaah. Sedangkan menolak semua hadis atau menolak sebagiannya ada di antara landasan orang-orang yang menyimpang dan orang-orang yang sesat dan orang-orang yang menyimpang dari jalan kebenaran. Maka apa yang saat ini disebut dengan aqlaniyin, dengan pemuja akal atau orang yang mengedepankan akal, yang pada hakikatnya mereka adalah afkhah Mu'tazilah. Ya, afkhah jamak dari farikh yang makna asalnya adalah anak burung. Maka mereka adalah generasi penerus sekte yang menyimpang di masa silam yaitu Mu'tazilah. Mereka meniti hadzal manhaj, jalan ini yang merupakan jalan yang tidak benar. Faidha khalafa, maka mereka memiliki prinsip jika ada satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyelisih akal mereka atau pemikiran mereka, mereka menolaknya. Mereka mengatakan kami tidak mau menyia-nyiakan akal kami gara-gara satu hadis yang diriatkan oleh fulan. Sampai-sampai mereka demikian tiganya mereka meragukan hadis-hadis yang ada dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya. Dengan lancang mereka mengatakan meskipun diriatkan oleh Bukhari, meskipun diriatkan oleh ulama yang meriatkannya, selama itu menyelisih akal, maka mereka tidak mau menerimanya. Bahkan mereka terus terang, blak-blakan mengucapkan hal ini dalam buku-buku mereka, dalam karya-karya mereka dan buku-buku mereka. Oleh karena itu mereka disebut aqlaniyin, para pemuja akal, karena mereka lebih mengedepankan akal daripada hadis yang sahih, yang valid dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apa itu akal yang lebih dimenangkan daripada sunnah? Tidak lain dan tidak bukan adalah akal manusia yang cupet, yang dangkal. Laukanu ya'lamun, seandainya mereka mau menyadarinya. Adapun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia terjaga dari kesalahan. Adapun akal manusia, maka akal manusia ketika bertentangan dengan hadis, maka dia adalah terdakwa, muttaham. Dia adalah yang terdakwa, yang tertuduh salah. Karena akal manusia adalah akal yang cupet, akal yang dangkal. Akan tetapi penyimpangan, wal-iyadzubillah, itulah yang mendorong pelakunya dan menjemuskan pelakunya ke dalam kebinasaan. Dan kelompok ini yaitu orang-orang yang menolak hadis saat ini ada dan tegak, eksis. Walaha mu'alafat, bahkan punya banyak karya. Maka setiap muslim wajib waspada dari kesesatan mereka dan jalan mereka. Maka sebagaimana dikatakan oleh Ba'du Salah, bahasanya ilmu agama itu tambah menggelembung itu dikarenakan semakin banyaknya kesesatan. Aslinya ilmu agama itu tidak banyak sebenarnya. Yang bikin menggelembung itu ketika membahas penyimpangan. Kita berdalil dengan hadis. Paling-paling keterangannya cuma setengah muka sudah cukup. Seorang muslim berpegang teguh dengan berdalil dengan hadis. Hadis kita amalkan, kita terima. Selesai. Intinya itu. Yang panjang itu apa? Gelembungannya itu apa? Bahas ini contoh penyimpangan dalam masalah ini. Di mana letak penyimpangannya? Apa bantahannya? Apalagi, maka semakin tambah zaman, ilmu agama itu gelembungnya tambah besar. Kenapa? Karena kreativitas orang untuk menyelisih kebenaran macam-macam. Kreativitas orang, ide-ide kreatif orang untuk menyelisihi jalan yang benar itu semakin variatif. Akhirnya ketika kita membahas kebenaran yang sudah cukup dengan 5 menit sudah selesai, kita masuk bab yang lain, itu jadinya tambah panjang. Kenapa? Untuk mengingatkan orang, ini jalan yang tidak benar, ini pemahaman yang tidak pas. Ada orang punya pemahaman semacam ini, waspadai, jangan ikuti. Terus jawabannya begini. Nah, itu yang bikin ilmu agama tambah menggelembung. Seiring bertambahnya zaman dan bertambah kreatifnya orang dalam menyelisih kebenaran. Kemudian kita masuk pada kaidah yang keempat. Di antara kaidah penting Ahlussunnah adalah annahum la yastaqiluna bi fahmil kitab wa sunnah an fahmi salafis saleh. Mereka tidaklah berdiri sendiri dalam memahami Quran dan sunnah tanpa dikaitkan dengan bagaimanakah pemahaman salaful ummah, bagaimanakah pemahaman para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Maka prinsip penting dalam beragama adalah memahami Quran dan sunnah tanpa menyimpang dan keluar dari pemahaman para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Dalil kaidah ini adalah firman Allah Ta'ala di surat An-Nisa ayat yang ke-115, wa man syakka rasulan min ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang menyimpang dari rasul, menyelisih rasul setelah jelas padanya hidayah. Itu setelah jelas padanya ilmu tentang hidayah. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan dia ikuti jalan bukan jalannya orang-orang yang beriman, yaitu para sahabat. Nualihi matawalla, maka kami palingkan dia mau kali mengarahkan dia mau kemana, dia mau mengarahkan diri. Setelah itu kami masukkan dia ke dalam neraka, dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Sisi pendalilan untuk surat An-Nisa 115 dengan kaidah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak mencukupkan diri dengan siapa yang menyelisih rasul. Namun orang yang Allah ancam untuk masuk, Allah masukkan ke dalam neraka, di samping mereka menyelisih rasul, mereka tidak mau mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman saat turunnya ayat ini adalah para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Maka ini menunjukkan pentingnya mengikuti jalan orang-orang yang beriman. Dia menjadi unsur, menjadi faktor yang menyebabkan orang tersebut Allah masukkan ke dalam neraka. Demikian juga firman Allah di surat At-Taubah ayat yang ke-100. Orang-orang yang terdahulu dan yang pertama kali berislam, yaitu muhajirin dan ansar, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, maka Allah ridha pada mereka dan mereka pun ridha dengan Allah. Sisi pendalilan untuk ayat ini, Allah katakan manusia yang Allah ridha adalah 3 jenis manusia. Muhajirin, ansar, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka siapa yang ingin jadi manusia yang Allah ridai, maka jadilah satu dari 3 kelompok manusia tadi, jadi muhajirin, jadi ansar, atau jadi orang yang mengikuti mereka dengan baik. Dan tentu menjadi muhajirin dan ansar satu hal yang mustahil, karena kita sudah tidak mungkin memutar waktu untuk kembali ke belakang. Karena itu khurafat buatan Doraemon. Bisa kembali ke masa silam. Oleh karena itu pilihan satu-satunya agar kita menjadi manusia yang Allah ridai adalah pilihan yang 3. Itu jadilah orang-orang yang mengikuti mereka para sahabat dengan baik. Dan disyaratkan dengan baik. Karena mengikuti sahabat, asal seorang itu muslim, maka dia mengikuti sahabat. Namun, orang yang mengikuti sahabat, ada yang mengikuti sahabat dengan baik, dan ada yang mengikuti sahabat dengan jelek. Ketika dia banyak kemudian bikin kreasi dalam jalannya mengikuti sahabat, keinginannya untuk mengikuti sahabat, maka ini mengikuti para sahabat dengan buruk. Adapun orang yang tidak berkreasi, yang mencukupkan diri dengan jalan yang telah digariskan oleh para sahabat, berkatlah orang yang mengikuti para sahabat dengan baik. Dalil yang lain adalah firman Allah di surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah, tepatnya Al-Baqarah ayat yang ke-13, jika dikatakan kepada mereka orang-orang munafik, berimanlah kalian sebagaimana manusia beriman. Dan yang dimaksud dengan manusia adalah para sahabat. Berimanlah kalian sebagaimana para sahabat beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk beriman sebagaimana berimannya para sahabat. Karena mereka lah manusia yang bagus dalam beriman. Kalau maka sikap orang munafik adalah menolak ajakan untuk beriman sebagaimana iman para sahabat. Dan iman jika disebut sendirian mencakup dalamnya Islam dan mencakup Islam seluruhnya. Jika iman disebut sendirian maka mencakup Islam seluruhnya. Amal lahiriah, amal batiniah semuanya sudah tercakup di dalamnya. Tercakup ucapan, tercakup perbuatan, ucapan hati, perbuatan hati, ucapan lisan, perbuatan lisan, ucapan badan dan perbuatan badan seluruhnya sudah tercakup di dalam kata-kata iman jika disebut sendirian. Maka beragama gaya orang munafik adalah ketika diajak untuk beriman sebagaimana iman para sahabat, menolak dengan mengatakan anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami beriman sebagaimana gaya berimannya orang-orang yang dungu? Maka beriman dengan gaya beriman para sahabat dinilai sebagai kebodohan, kedunguan. Kok manut apa adanya? Maka itu terlalu letterlek, enggak kreatif. Kurang kontekstual, kurang atau tual-tual yang lainnya, kurang kontekstual, kurang atau yang lain. Maka itu dinilai bukanlah cerdas, itu dinilai sebuah kedunguan, dinilai sebuah kedunguan. Maka itu orang dungu masa kami ikuti. Maka Allah katakan ala innahum humus sufaha. Innahum yang kedua itu namanya dhamirul fasl. Yang dalam ilmu balaghah dhamirul fasl itu yufidul hasr. Ingatlah bahasanya hanya mereka orang yang dungu, tidak ada yang lainnya. Di dunia ini orang yang dungu itu ya mereka. Karena di dunia ini dalam beragama cuma ada dua, mengikuti jalan sahabat atau kemudian bikin jalan sendiri, menyimpang dari jalan para sahabat. Hanya mereka lah orang yang tulen dungu. Walakin la ya'lamun, akan tapi mereka tidak tahu dan tidak sadar kalau dirinya adalah orang yang dungu. Dungu namun merasa pinter. Nah ini yang bahaya. Tidak bakalan hilang kedunguannya. Karena dungu dan merasa cerdas dan pinter. Maka Allah cela orang-orang yang tidak mau beriman dengan imannya para sahabat, dan Allah katakan mereka adalah orang yang dungu. Maka ilmu yang sesungguhnya adalah beriman sebagaimana imannya para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kemudian dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi katakan sebaik-baik manusia adalah generasiku, yaitu para sahabat, kemudian generasi setelahnya. Di sini muttafaqun alaih, diriatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan tentu khairiyah di sini, kebaikan di sini adalah kebaikan dalam masalah agama. Bukan kebaikan dalam masalah naik untanya. Bukan dalam model rumahnya. Namun khairiyah, kebaikan dalam cara beragamanya, jalan beragamanya. Nah, karena mereka adalah manusia yang terbaik dalam jalan beragama, maka jika orang itu ingin beragama dengan bentuk model beragama yang terbaik menurut Allah, dan Rasulnya, maka teladanilah mereka. Dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "La ya'tiyanna ala ummati kama ata ala bani Israil." Sungguh akan terjadi pada umatku apa yang terjadi pada bani Israil. Hathwan na'li bin na'li. Sebagaimana miripnya sandal dengan sandal. Maka kelakuan umat Muhammad sama persis, kata Nabi, dengan kelakuan bani Israil. Sebagaimana miripnya sandal dengan sandal. Sama-sama sandal jepit warnanya putih, itu sama. Mau yang itu, mau yang ini, sama-sama baru, itu tidak bisa dibedakan. Ini sama, yang ini sama. Makanya orang yang punya sandal jepit itu kemudian akan bikin kreasi. Gimana supaya tidak sama dengan yang lain. Karena asalnya adalah sama. Demikian produsen sandal dari zaman ke zaman itu sama. Sejak zaman Nabi, produsen sandal satu dengan yang lain itu hasilnya kurang lebih sama. Maka sebagaimana miripnya sandal dengan sandal yang lain. Oleh karena itu, maka kisah yang paling banyak dalam Al-Quran adalah kisah Bani Israil. Dan Nabi yang paling banyak disebutkan namanya dalam Al-Quran, atau bahkan nama yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran adalah Musa. Kenapa demikian? Ada yang menjelaskan dengan mengatakan, karena umat Muhammad itu mirip dengan Bani Israil. Mirip dengan Bani Israil. Maka diceritakanlah bagaimanakah keadaan Bani Israil. Secara detail. Satu hal yang tidak Allah berikan untuk umat nabi-nabi yang lain. Hatta ingkana minhum, sampai-sampai jika ada Bani Israil yang berzina menyetubui ibunya ala niatan di depan banyak orang, karena fi umati man yasna'u dzalik, maka akan ada dari umatku yang berbuat bejat semacam itu. Demikian juga Bani Israil mengalami perpecahan. Maka umat Muhammad pun mengalami hal yang sama. Wa inna Bani Israil tafarraqat thintai ithnatain wa sab'ina millatan. Dan sini Bani Israil itu terpecah menjadi 72 agama. 72 sekte aliran dalam agama. Maka demikian juga umatku pun terpecah menjadi 73. Kuluhum finnar, semua mereka, semua itu adalah jalan-jalan menuju neraka. Illa milatan wahidah, kecuali satu agama saja. Maka berkaitan dengan hadis ini, maka hadis ini menunjukkan bahasanya perpecahan yang terjadi bukanlah perpecahan dalam masalah dunia. Perpecahan dalam masalah agama. Oleh karena itu Nabi katakan, 73 yaitu 73 agama, dan yang selamat di antara mereka adalah satu agama saja. Itu perpecahan, di sini adalah perpecahan agama, bukan perpecahan dunia gara-gara sepak bola atau karena pilkada atau yang lainnya. Namun karena perpecahan-perpecahan agama. Dan yang dimaksud dengan kulluhum finnar ini adalah sebagaimana nususul wa'id. Sebagaimana dalil-dalil yang lain yang menunjukkan bahasanya pelanggaran terhadap jalan yang benar, terhadap sikap yang seharusnya itu berbuah kepada neraka. Ini sebagaimana hadis tentang orang yang berwudu tidak benar sehingga ada yang tidak basah padahalnya harusnya basah. Maka Nabi katakan, wailun lil aqabi minannar. Di nerakalah orang-orang yang berwudu. Namun ada bagian wudu yang harusnya dia basahi, namun tidak dia basahi. Maka ini sama. Yaitu apakah itu berarti apakah orang yang berwudu yang sebagiannya tidak basah itu kemudian kafir gara-gara hal tersebut? Tidak. Maka demikian juga ini. Ini tidak menyatakan bahasanya mereka yang tidak berada di atas jalan yang benar dalam beragama tersebut, tidaklah Nabi katakan mereka itu kafir. Cuma mereka terancam dengan neraka. Terancam dengan neraka. Manakala jika mereka itu di dalam termasuk dalam 72 yang menyimpang, maka itu terancam dengan neraka dan tidak kafir. Artinya seandainya Allah maafkan, sudah selesai urusannya. Dan jika tidak Allah maafkan, ya, maka mampir ke neraka sebatas waktu yang Allah tentukan. Namun mereka tidak di neraka selamanya, karena mereka adalah umat Muhammad. Wataftariku ummati, dan berpecahlah umatku. Maka dan yang dimaksudkan umatku di sini adalah umatul ijabah, yaitu kaum muslimin. Karena umat Muhammad itu ada dua macam, ada umatul dakwah dan ada umatul ijabah. Umatul dakwah adalah semua manusia, bahkan jin dan manusia yang ada sejak Nabi diangkat sebagai Nabi, sebagai Rasul, sampai akhir dunia. Maka di antara umat dakwah tersebut, ada yang kemudian menerima dakwah Nabi, mengijabai dakwah Nabi, maka merekalah umatul ijabah. Dan yang dimaksud dengan umat di sini adalah umatul ijabah. Umatul ijabah. Maka mereka seluruhnya adalah kaum muslimin. Selain mereka adalah kaum muslimin. Non kaum muslimin ini 72 mengambil jalan yang berbelok, yang menyimpang ke kiri ataukah ke kanan, dan hanya satu yang berjalan sebagaimana jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, 72 jalan ini adalah jalan yang berbahaya mengantarkan pada neraka jika Allah tidak memaafkannya. Jika Allah memaafkannya, mereka langsung masuk surga karena mereka kaum muslimin, ada padanya iman. Sedangkan yang kafir itu dibahas para ulama adalah di luar 72 golongan. Di luar 72 golongan itulah orang yang kesesatannya dan penyimpangannya masuk ke dalam kekafiran. Maka ketika kita katakan sebagaimana yang Nabi katakan 72 golongan, ada kaum muslimin akan terpecah menjadi 73, seluruh mereka di neraka kecuali satu agama, satu jalan beragama, maka ini bukan berarti ketika kita katakan sebagaimana Nabi katakan, bukan berarti ada orang-orang yang memborong surga kemudian di surga sendirian kata mereka. Karena 72 golongan itu juga ahlul jannah. 72 golongan tersebut adalah ahlul jannah. Karena kesesatan mereka, penyimpangan mereka tidak sampai membatalkan iman. Adapun kesesatan yang membatalkan iman, maka itu di luar 72 golongan. Di luar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka 72 golongan ini itu pun ujung akhir mereka adalah surga. Bahkan mereka juga bisa langsung masuk surga tanpa melewati neraka jika Allah memaafkan kesalahan dan penyimpangan mereka dalam beragama. Namun, sehingga kita ini bicara jalan. Kita bicara jalan. Maka jalan 72 ini adalah jalan yang tidak benar. Jalan yang mengantarkan kepada neraka. Meskipun nerakanya di sini tidak selamanya. Adapun jalan yang tidak pakai mampir ke neraka, maka itu jalan cuma satu jalan saja. Man hiya ya Rasulullah, siapakah mereka wahai Rasulullah? Tanya para sahabat, maka Nabi katakan, man ma'ana alihi wa ashabi. Mereka lah yang beragama sebagaimana yang ditempuh olehku dan para sahabatku. Nabi tidak mencukupkan diri dengan olehku. Nabi mengatakan wa ashabi. Menunjukkan pentingnya mengikuti para sahabat, mengikuti jalan para sahabat dalam beragama. Dicatatkan oleh At-Tirmidzi, dicatatkan kaki dikatakan derajatnya sahih. Dalam satu riwayat yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Abu Dawud dari Muawiyah, Nabi tafsirkan bahasanya yang selamat itu adalah al-jamaah. Derajatnya hasan. Makanya dimaksud dengan al-jamaah karena an-nusus ba'du yufasir ba'dum ba'da. Sebagian yang namanya dalil, sebagiannya itu menjelaskan sebagian yang lain. Maka di satu riwayat mengatakan al-jama'ah. Di riwayat yang lain mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi. Orang yang dalam beragama mengikuti aku, mengikuti jalan beragamaku dan para sahabatku. Maka ini adalah tafsiran untuk apa itu al-jama'ah. Maka al-jama'ah itu bukanlah satu kelompok manusia yang duduk bareng kemudian menamai diri kita, yuk kita namai diri kita dengan nama al-jama'ah. Nah, lalu kemudian dia langsung dapat predikat masuk dalam hadis al-jama'ah. Nah, demikian. Namun yang dimaksud dengan apa itu al-jama'ah telah ditafsirkan dengan sabda Nabi dalam riwayat yang lain, ma'ana alaihi wa ashabi. Dia adalah orang yang mengikutiku dan mengikuti jalanku dalam beragama. Sehingga maka al-jama'ah itu memiliki makna bahasa dan makna istilah. Mana secara istilah, secara bahasa jamaah artinya sekelompok orang. Jamaah masjid dan semacam itu. Sekelompok orang. Non jamaah dalam makna syariat, itu tidak harus sekelompok orang tersebut duduk bareng, tinggal bareng. Tidak harus. Semua orang yang mengikuti Nabi dan para sahabat dalam jalan beragama mereka. Maka meskipun berlainan tempat, tidak pernah ketemu, mereka semua adalah al-jama'ah. Maka yang menjadi dalil adalah ma'ana alihi wa ashabi. Maka jalan yang selamat adalah mengikuti Nabi dan para sahabat. Dan Nabi tidak cukupkan dengan mengikutiku, namun ditambahkan dengan dan para sahabatku. Maka ini menunjukkan perlunya kita mengikatkan diri dengan pemahaman para sahabat dalam beragama. Dan karena Nabi mengatakan ma'ana alaihi wa ashabi, maka yang dimaksud dengan pemahaman salafus saleh adalah fahmu sahabat. Adapun generasi yang lainnya, maka mereka, keharusan mereka dalam mengikuti para sahabat dalam memahami agama ini. Ya, demikian yang kita baca dan kita kaji kesempatan malam hari ini. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.